Setelah kau pergi menghilang, kukira kau tak lagi datang. Kini engkau datang kembali, setelah ku dapatkan pengganti. Ku tak tahu apakah maksudmu, arah mana yang akan kau tuju. Maafkan aku, selaku dapatkan seorang ratu. Cerita cinta kita telah sirna. Mei, maafkanlah aku, cepat cari penggantiku. Karena ku tak lagi bisa temanimu. Maafkan aku, setelah ku dapatkan seorang